Angan panas, bola di kaki. Yapi futsal siap hadapi. Kerjasama, semangat membara. Pantang mundur, kita juara. Yapi futsal club. Tendang bola, bikin lawan terpukau.